Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'd. Amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim 1467 AM dan radiomuslim.com Yogyakarta yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat duniawi, demikian juga apalagi nikmat ukhrawi, nikmat yang berkaitan dengan agama, nikmat taufik dan nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Shalawat dan salam marilah kita perbanyak haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk ahlul bait beliau, istri-istri beliau, demikian juga kekasih beliau Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, demikian juga seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan tentang setiap detik kehidupan. Di dalam kitab Sayyidul Khatir, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyinggung tentang pembahasan ini, yaitu pembahasan yang berbicara tentang pentingnya waktu. Beliau rahimahullah mengatakan, "Ra'aitu 'umumal khalaiq yadfa'una az-zaman daf'an 'ajiban." Aku melihat banyak manusia mempergunakan waktu dengan sangat tidak berguna. In talal lailu fa haditsu la yanfa. Kalau malam itu panjang, maka hanya diisi dengan obrolan yang enggak bermanfaat. Aw bi qira'ati kitabin fihi ghazatun wa samarun. Atau membaca tulisan-tulisan yang tidak ada nilainya. Wa in talan nahar fa bin naum. Terus kalau siangnya yang panjang, maka isinya hanya tidur dan tidur. Wahum fi atrafin nahar ala dajlah. Mereka di siang hari jalan-jalan, au fil aswaq atau shopping di pasar-pasar. Fashabbahtuhum bil mutahaddithina fi safinah. Maka aku permisalkan orang yang seperti itu kehidupannya, ya, seperti seorang yang bil mutahaddithaini, ya. Saya permisalkan dengan dua orang yang ngobrol di atas perahu, ngobrol tidak jelas arahnya kemana, sampai lupa waktu. Wahyata jadi bihim wa ma'indahum khabar. Kemudian dia tidak menyadari, mereka tidak menyadari perahu itu telah menyeret mereka entah kemana. Maka para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di dalam pernyataan ini Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengingatkan kita tentang pentingnya mengisi waktu kehidupan ini dengan hal-hal yang berguna, terutama yang berguna bagi agama kita, kemudian kita gunakan untuk hal-hal duniawi yang bisa mendukung agama kita, yang bisa mendukung kualitas iman kita. Baik. Dan kebanyakan manusia, kata beliau, banyak yang tidak mempergunakan, yadfa'una zaman daf'an ajiban, banyak yang tidak menggunakan waktu mereka dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr, surat yang berisi tentang waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan ungkapan wal 'asri, demi masa, ya, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Maka manusia itu hukum asalnya, jika mereka tidak mau memanfaatkan waktunya, maka mereka dalam kondisi rugi, demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kemudian siapakah mereka, manusia yang tidak rugi itu? Illa, kecuali. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Dan orang-orang yang beramal baik, beramal saleh, orang-orang yang berdakwah, mendakwahkan, mengajarkan kebaikan, dan orang-orang yang berwasiat untuk bersabar di atas kebenaran dan kebaikan. Inilah empat sifat orang yang tidak akan merugi, yaitu orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, itu yaitu orang yang mengisi waktunya dengan empat sifat tersebut. Beriman kepada Allah mencakup mengilmui tentang agama ini, mengilmui tentang Allah dan Rasulnya, menuntut ilmu, beramal saleh, ya, wa amil salihat, dan orang-orang yang beramal saleh, amalan-amalan kebajikan, tawassaw bil haq, dan mengajarkan kebaikan, berdakwah, wa tawassaw bis sabr, dan bersabar di atas kebenaran. Nah, inilah empat sifat agar kita terbebas dari nasib umumnya manusia, ataupun nasib kebanyakan manusia yang mereka itu rugi, ya, yang waktu mereka itu penuh dengan kerugian. Nah, kemudian beliau menemukan suatu kondisi yang sangat miris, ya. Ada sebagian orang, bahkan bukan sebagian, ya, beliau ini mengatakan kebanyakan orang siang dan malam mereka itu diisi dengan sia-sia. Ya. Kalau misalnya siang diisi hal kebaikan, kemudian malam diisi tidak bermanfaat, mungkin agak mending, ya. Ini diisi dengan hal yang sia-sia. Siang malam isinya adalah sia-sia semuanya. Musim dingin, musim panas, musim hujan, musim kemarau, isinya adalah sia-siaan. Ketika dia berada di musim panas, biasanya kalau musim panas itu malam itu singkat, ya. Kemudian siang itu panjang. Kalau musim panas, siang isinya cuma tidur, malam begadang, ngobrol. Musim dingin juga sama. Musim dingin malamnya panjang, malam digunakan untuk ngobrol, untuk aktivitas, hal aktivitas yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian di siang hari juga digunakan untuk tidur, siang dan malam. Padahal kita cuma punya waktu dalam satu hari itu dua macam itu, siang kalau enggak malam. Dua-duanya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka ini adalah kerugian. Padahal umur manusia itu terbatas, umur kita ini terbatas. Sementara perbekalan yang harus kita siapkan itu sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit saja manusia yang umurnya melebihi 70 tahun. Dari tujuh, kalau misal kita ambil angka maksimal umur umat Muhammad, kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 tahun. Apakah 70 tahun itu kita isi dengan kebaikan semua? Tidak. Ya. 70 tahun itu, kalau kita mengikuti normalnya tidurnya manusia dalam satu hari 8 jam, ya, maka kita telah menghabiskan sepertiga hari kita untuk tidur. Artinya apa? Artinya kita telah menghabiskan sepertiga umur kita itu untuk tidur. Kalau Allah beri 70 tahun usia manusia seseorang, maka umurnya yang habis untuk tidur itu saja sudah 20 sekian tahun, ya, 23 sekian tahun. 23 tahun itu hanya untuk tidur, itu tidur, ya, sudah habis. Yang kebanyakan orang tidur itu jauh dari niat ibadah, ya. Kalau dia tidurnya untuk niat ibadah, masya Allah, ya, ini manusia yang cerdas, ya. Orang manusia yang cerdas itu menjadikan aktivitas biasa bernilai ibadah. Tapi kalau manusia yang gak cerdas menjadikan aktivitas ibadah itu seperti kebiasaan, seperti aktivitas biasa. Artinya ketika dia dalam aktivitas ibadah itu tidak ada niat ibadah, na'udzubillah. Wah, hanya ini rutinitas saja. Ini bahaya, ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Wa innamalikulli imri'im ma nawa. Dan manusia itu mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang dia niatkan. Nah, kalau seorang tidurnya diniatkan karena Allah untuk ibadah, untuk supaya besok saya bisa subuhan dengan fresh, besok saya bisa mengajar dengan fresh, mungkin bisa bekerja dengan fresh, mencari nafkah, dan diniatkan karena Allah mencari nafkah itu, maka ini benar ibadah. Tapi jarang, sering kali kalau kita tidur itu ya tidur sudah, namanya orang tidur capek ya, lalai dari niat tersebut. Tapi kalau dia bisa menghadirkan niat ibadah, ini taufik, ini adalah hidayah yang luar biasa. 23 tahun sekian hari itu habis untuk, sekian bulan habis untuk tidur. Belum dikurangi makan. Ya, kalau makan rata-rata kita satu hari satu kali makan itu mungkin 30 menit ya. Apalagi kalau ditambah kuliner sana sini, insyaallah berapa waktu yang kita habiskan. Belum lagi dihabiskan untuk ngobrol dengan rekan-rekan ya. Belum lagi dihabiskan untuk Facebook-nya, Twitter-nya, Instagram-nya, macam 70 tahun itu mau, kalau mau kita cek waktu yang benar-benar bermanfaat, yang bernilai pahala, tidak banyak gitu. Waktu kita ini singkat sekali, dan manusia itu baru mulai dihitung, baru mulai apa namanya ya, biasanya sadar untuk beribadah, sadar tentang akhirat itu ketika sudah sampai dewasa ya, usia balig 15 tahun ya, sampai nanti menjelang tua. Biasanya manusia kalau sudah mau tua ada yang pikun ya, tidak bisa beraktivitas apapun. Bisa jadi 5 tahun sebelum dia meninggal mungkin dia akan sakit ya, nasallallahu salam wa afia, sehingga tidak bisa banyak beraktivitas ibadah. Jadi hanya singkat sekali kehidupan ini. Iya, kalau 15 tahun dia sudah mulai sadar akhirat ataupun benar-benar sadar ibadah ya. Banyak di antara manusia 15 tahun masih kanak-kanak ya. Belum matang pikiran, demikian juga jiwanya. Mungkin baru sadar umur 30 tahun ataupun umur 25 tahun ya. Jadi intinya sangat singkat sekali. Ya. Umur kita ini, waktu kita ini sangat singkat sekali. Padahal waktu inilah yang akan menjadi nasib. Waktu inilah yang nanti akan ditanya oleh Allah. Di hari kiamat, dalam sebuah pertanyaan khusus Allah siapkan untuk waktu, itu ada dua pertanyaan. Kata Nabi SAW, lan tazala qadamu 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Ya, berkaitan dengan waktu ada dua pertanyaan. An umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Jadi tidak main-main. Setiap detik yang kita lalui itu nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Setiap detik yang kita lalui itu adalah kesempatan menyiapkan jawaban terbaik saat ditanya oleh Allah SWT nanti. Kalau seorang siswa ketika diumumkan oleh pihak sekolah bahwa beberapa bulan ke depan atau beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan akan ada pengumuman, akan ada ujian kelulusan gitu, maka dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya agar dia dapat menjawab soal-soal ujian dengan jawaban yang terbaik. Ini adalah soal-soal ujian di hadapan manusia yang hanya untuk mendapatkan satu lembar ijazah gitu. Maka kelak kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang umur ini. Setiap detik yang kita lakukan itu adalah kesempatan untuk mempersiapkan sebaik-baik jawaban. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pertolongan, taufik untuk memanfaatkan setiap detik umur kita, mempersiapkan jawaban terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditanya an umrihi fi ma'afnah. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan? Kemudian apa? Wa an syababihi fi ma'abla. Dan tentang masa mudanya. Tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan? Untuk apa dia pergunakan? Yang lain tentang harta, kemudian ya tentang membelanjakan harta ya. Ya, maka ini menunjukkan pentingnya waktu. Sampai ada dua pertanyaan khusus yang disiapkan oleh Allah untuk ditanyakan kepada manusia nanti di hari kiamat. Terutama adalah waktu muda, di masa muda. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa an umrihi fi ma afnah. Ya. Di awal hadis mengatakan tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan wa an syababihi, dan tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan. Dan kita tahu bahasanya masa muda itu salah satu dari bagian umur kita. Tapi Allah SWT khususkan pertanyaan tentang masa muda. Maka ini menunjukkan pentingnya waktu muda. Ya. Dan akan ada pertanyaan yang sangat detail, ya, pertanyaan yang spesial berkaitan dengan satu fase waktu kita ini, yaitu masa muda itu. Nah, jadi jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Tidak ada kesempatan, tidak memberikan sedikit pun waktu kesempatan bagi diri ini untuk memanfaatkan waktu di antara waktu-waktu yang Allah sediakan ini untuk kebaikan. Siang malam isinya keburukan. Nanti malamnya nge-game misalnya. Ini fitnah bagi para penuntut ilmu, orang-orang yang hijrahnya mungkin, ya, malamnya mungkin, sampai kemudian dia begadang, akhirnya subuhan dia telat, subuhannya telat, akhirnya apa, habis itu siang isinya tidur, atau kalau dia pun beraktivitas dalam kondisi yang lesu, seperti itu terus siklus kehidupannya, ya, malamnya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Fisiknya pun jadi rusak, fisiknya menjadi lemah, yang harusnya dia istirahat tidak diistirahatkan. Siangnya pun akhirnya dia lesu beraktivitas, nggak maksimal dalam beramal, tidak maksimal dalam beraktivitas, akhirnya merugi yang seperti itu, ya. Na'udzubillah. Jadi jangan kita pelit terhadap diri ini, ketika sebenarnya hati kecil manusia ingin, dia punya cita-cita, ya, dia punya cita-cita untuk memanfaatkan hidupnya untuk kebaikan. Maka jangan kita bohongi hati kecil ini. Maka kata Ibnu Jauzi, orang yang siang dan malam isinya ngobrol, kalau enggak hal-hal yang enggak bermanfaat, ya, padahal malam itu waktu yang istimewa, ya. Allah SWT banyak di dalam Quran dan Sunnah dijelaskan tentang istimewanya waktu malam. Seperti di malam hari Rasulullah SAW diisra'kan, Isra' dan Mi'raj terjadi di malam hari. Di malam hari Allah SWT turun ke langit dunia, kemudian mengatakan man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Wa man yada'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan siapa yang minta maaf kepadaku akan aku maafkan. Itu di malam hari, terjadi di malam hari yang seperti itu. Lailatul Qadar di malam hari, ya, ada sholat tahajud di malam hari, ada sholat witir, ya, banyak amalan-amalan istimewa itu di malam hari. Allah pilihkan waktunya di malam hari, waktu yang luar biasa, ya, waktu yang sangat istimewa, ya. Di siang hari pun waktu yang istimewa juga, ada sholat dibuka dengan ibadah yang mulia, sholat subuh, ditutup dengan ibadah yang mulia juga, sholat asar atau sholat maghrib. Kemudian di sepanjang hari kita banyak kesempatan untuk beramal soleh, baik amal soleh, amalan badan atau amalan hati, baik amalan berupa harta ataupun yang bukan harta, ya, banyak sekali amal soleh, kesempatan amal soleh yang bisa kita lakukan. Maka begitu kita mendapatkan celah amal soleh dan kita mampu melakukannya, ya, kita berupaya untuk bisa melakukannya, karena hidup ini terbatas, hidup ini sangat singkat sekali. Nah, Imam Nujuzi rahimahullah mempermisalkan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, hanya habis untuk ngobrol, habis dengan hal yang tidak bermanfaat tanpa dia sadari, ternyata itu telah benar-benar memangkas umurnya. Tidak terasa mungkin dia nganggur ataupun membujang, ya, kemudian hanya ngalor ngidul, ya, gak jelas, tidak punya tujuan hidup. Ternyata tak terasa sudah sampai umur 40 tahun. Gak kerasa gitu. 40 tahun seperti belum memahami betul makna kehidupan ya. Ini ironi ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Nah, beliau mempersilakan fasyabbahtuhum bil mutahaddithain. Aku permisalkan mereka ini seperti dua orang yang sedang ngobrol fis safinah, di atas kapal. Wa hiya tajri bihim, lalu kapal itu menyeret mereka, wa ma indahum khabar. Entah kemana. Asik-asikan ngobrol di atas kapal, di tengah di lautan. Nah, dia dan kemudian mereka enggak sadar nih kapal kemana jalan, enggak peduli. Begitu sadar ternyata sudah jauh dari daratan dan enggak tahu sedang di mana. Tiba-tiba badai datang. Jangan kita seperti itu ya. Orang yang tidak memanfaatkan waktu itu seperti itu tuh. Permisalannya asik ngobrol di atas kapal, kemudian mereka tidak sadar kemana ombak membawa mereka, tiba-tiba berada di tengah laut. Begitu badai datang baru sadar, astagfirullah, kita di mana ini? Jangan kita baru sadar ketika ada petaka sebagai teguran Allah untuk kita itu. Jangan menunggu itu. Jangan menunggu nanti sudah mau mati kemudian baru sadar, atau seperti orang-orang musyrikin yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Sudah mati, sudah masuk neraka, minta sama Allah dikembalikan ke dunia lagi baru sadar ya. Farji'na na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Ya. Kami ingin beramal saleh, amalan yang bukan seperti amalan yang dulu kami lakukan. Dan kita tidak mau seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah sudah memberikan sekian banyak pesan dalam Quran dan hadis Nabi SAW tentang pentingnya waktu. Sudah cukup bagi seorang muslim, sudah cukup bagi seorang beriman untuk mengimani, menyadari pentingnya waktu. Ketika Allah bersumpah dalam satu surat ya, bersumpah dengan waktu. Bahkan dalam banyak ayat Allah SWT bersumpah dengan waktu. Seperti Allah mengatakan wal asri, demi waktu. Dalam ayat yang Allah mengatakan wad duha, demi waktu duha. Beliau juga mengatakan wal laili idza saja, dan demi waktu malam jika berlalu. Wan nahari idza tajalla, demi siang jika terang benderang, insyaallah. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Bagi seorang muslim ini sudah sangat cukup untuk menjadi alasan sadar tentang betapa berharganya waktu ini, sampai Allah menjadikan waktu itu sumpahnya. Bukan hanya dalam satu firman-Nya, tapi dalam banyak firman Allah SWT menjadikan waktu sebagai sumpah. Ya. Waktu sebagai sumpah. Dan para ahli tafsir mengatakan Allah itu tidaklah bersumpah dengan suatu makhluk, melainkan itu menunjukkan mulianya makhluk tersebut. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Jauzi rahimahullah melanjutkan, "Wa ra'aitun nadirin, nadirina qad fahimu makna al-wujud." Aku memandang jarang, sangat jarang manusia itu yang faham makna kehidupan. Jarang manusia yang faham makna kehidupan. Walaupun bertambah usia. Bertambahnya usia bukan tanda bertambahnya kedewasaan. Meskipun wajarnya, idealnya tambah usia ya, tambah dewasa, tambah matang. Tapi realnya ya, ada manusia-manusia yang bertambah usia tapi pola pikirnya kekanak-kanakan. Ada yang seperti itu. Jangan kita menjadi manusia yang seperti itu, menghabis-habiskan waktu. Kalau kita mau benar-benar memanfaat, mengisi hidup ini dengan sejarah-sejarah yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita harus sadarkan diri ini tentang makna kehidupan ini. Gimana makna kehidupan ini? Nah, dijelaskan dalam hadis Tirmidzi yang saya bacakan tadi, umur ini terbatas, umur ini hanya 60 atau 70 tahun. Sedikit umat manusia akhir zaman yang melebihi 70 tahun itu sedikit. Ya. Jangan dikira kita akan hidup 1000 tahun, 100 tahun, 100 tahun. Kalau kita misalnya ya, kita punya janji dengan seseorang di usia yang kita sudah berada di 100 tahun, kita enggak berani mengucapkan janji itu karena kita enggak tahu masih hidup atau enggak. Jangan 100 tahun, usia 60, 70 atau 50 tahun juga kita enggak tahu kan, ragu-ragu. Banyak kaum muslimin yang mendaftar haji kemudian ketika mereka menyadari wah ini berarti kalau ngantrinya lama ya mungkin dia baru mendaftar haji umur 40 tahun ya, baru punya kemampuan daftar haji, ngantri 30 tahun berarti saya berangkat umur 70 tahun. Dia ragu, masih hidup saya enggak 30 tahun ke depan ya. Sangat singkat loh, 30 tahun itu sangat singkat sekali gitu. Habis itu ketemu alam barzakh, habis itu ketemu padang mahsyar, habis itu ketemu sirat, kemudian surga atau neraka. Nah, maka dengan itu kita akan faham makna hidup itu. Hidup ini singkat ya. Kemudian hidup ini apa makna kehidupan? Tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ya, untuk menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Nah, jadi itulah tujuan kita diciptakan. Itulah inti dari makna kehidupan itu adalah ibadah, mengisi hidupnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah mahdhah, ibadah yang murni ibadah, ibadah yang kita enggak tahu hikmah di baliknya seperti salat 2 rakaat subuh, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat zuhur. Atau yang ghairu mahdhah, ibadah yang kita tahu hikmah di baliknya seperti sedekah. Ya, atau kebanyakan ibadah yang berkaitan dengan muamalah, dengan interaksi sesama makhluk ya. Nah, inilah tujuan hidup kita itu di situ. Tujuan hidup itu. Nah, kalau kita paham ibadah itu sebagai tujuan hidup, maka hal-hal yang selain ibadah maka akan kita sikapi tidak prioritas juga. Ya, Allah katakan ya'budun. Padahal isi kehidupan itu bukan hanya ibadah. Ada makan, ada minum, ada tidur, ada ngobrol, ya kan? Ada bermain. Tapi yang Allah sebutkan hanya ibadah. Ini karena inti daripada hidupnya ibadah. Makna daripada kehidupan ini ibadah. Maka kalau seperti itu, manusia yang cerdas, manusia yang bijak, dia akan mendahulukan ibadah dari segala aktivitas yang mengisi hidupnya itu. Dia akan dahulukan ibadah. Dan kemudian dia akan posisikan segala aktivitas yang non ibadah itu sebagai penunjang ibadahnya. Sebagai penunjang ibadahnya. Jangan dibalik. Ibadah hanya untuk mengisi waktu luang sebagai penunjang kehidupan dunianya. Ya. Kemudian kehidupan dunia, kehidupan aktivitas-aktivitas duniawi ataupun hal-hal yang mubah sebagai pengisi utama umurnya ataupun waktunya, jangan dibalik ya. Kalau seperti itu kita bisa celaka ya. Alhamdulillah, ta'is abadad dinar, ta'is abadad dirham. Celaka hamba dunia, celaka hamba dunia. Siapakah hamba dunia itu? Orang yang menjadikan ibadahnya itu diatur oleh aktivitas dunianya. Ketika tidak sibuk ya dia sholat, kalau sibuk ya gimana lagi, gak usah sholat gitu. Sampai waktu sholat pun, jadwal sholat pun harus diatur-atur sama dunianya. Nah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita jadikan ibadah itu sebagai utama. Visi utama hidup kita adalah ibadah. Kalau kita sikapi dunia-dunia yang di sekeliling kita, aktivitas-aktivitas sekeliling kita sebagai penunjang ibadah. Dan jangan segan-segan untuk meninggalkan aktivitas dunia yang merusak ibadah. Jangan segan-segan. Ya, karena tujuan daripada hidup ini adalah ibadah. Nah, ironinya kata beliau, "Qara'aitun nadira nadirina qad fahimu makna wujud." Banyak manusia yang saya lihat belum faham makna kehidupan ini. Sehingga sudah tua pun ya seperti ya, tidak sadar ibadah, tidak ada salat, na'udzubillah. Ya, sia-sia hidup ini, na'udzubillah. Fahum fi ta'bi'atiz zat, fi ta'bi'atiz zadi wa ta'ahubir rahil. Ya, mereka tidak menyiapkan bekal untuk perjalanan yang menuju kampung yang abadi. Illa annahum yatafawatun, hanya saja manusia dalam menyikapi waktu, menyikapi kehidupan waktu atau umur itu bertingkat-tingkat. Wa sababu tafawutihim, dan tingkatan-tingkatan itu sesuai dengan taraf qillatul ilmi wa kathratuhu, banyak dan sedikitnya ilmu yang dia miliki. Nah, jadi yang menjadikan kita tahu makna kehidupan itu ilmu. Nah, seorang akan faham makna kehidupan ini sesuai dengan taraf banyak sedikitnya ilmu yang ada dalam dirinya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang agama, ilmu tentang akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, kata Allah SWT. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ilmu yang menjadikan manusia itu sadar. Ya. Ilmu yang menjadikan manusia itu sadar makna kehidupan. Seorang sedikit ilmunya maka akan semakin bodoh, semakin lalai tentang makna hidupnya, sehingga begitu dermawan terhadap waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi kalau orang yang faham ilmu, faham hakikat, sehingga dia akan faham hakikat hidup, faham tentang akhirat yang abadi, ya kan? Faham tentang pertanyaan di padang mahsyar, bagaimana kondisi-kondisinya di sana nanti, ya, ngerinya neraka, nah, ngerinya siksa kubur, ya, maka dia akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebaik-baik aktivitas yang mengisi kehidupan kita adalah ilmu, ilmu dan ilmu. Ya. Karena ilmu itulah sarana kita bisa bisa mewujudkan visi utama kehidupan kita ini. Makna pokok daripada kehidupan kita ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku. Dan yang mana menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ini tidak bisa kita lakukan kalau tanpa ilmu. Ya. Menyembah Allah tidak bisa kita lakukan kalau tanpa ilmu. Dan dalam kaidah usul dikatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Segala hal, segala sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa tertunaikan kecuali dengan hadirnya sesuatu itu, maka menghadirkannya, mengupayakannya adalah kewajiban juga. Nah, jadi kalau kita ingin berkah waktu kita adalah kita isi dengan ilmu, dan ilmu itulah sarana agar kita bisa beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Wal mutayaqqidhuna minhum yastaqsiruna minhu fayazidarih ribhahum. Kemudian orang-orang yang sadar tentang makna hidup ini, tentang pentingnya waktu, maka mereka akan memperbanyak bekal perjalanan menuju negeri yang abadi. Wal ghafiluna minhum yahmiluna mattafaq. Adapun orang-orang yang lalai, mereka hanya membawa bekal sekadarnya saja. Fakam mimman qad quti'at 'alaihi at-tariq fa baqiya muflisan. Betapa banyak orang yang sudah jalan, sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh dan melelahkan, tapi mereka merugi. Ya. Sudah panjang, sudah banyak waktu yang dihidupkan, sudah banyak garam kehidupan yang dia rasakan, ya. Sudah sekian banyak waktu dia habiskan. Banyak kelelahan yang dia rasakan ataupun banyak pengorbanan yang sudah dia keluarkan, tapi ujung-ujungnya adalah kerugian, bukan keuntungan. A'udzubillahi min dzalik. Banyak orang yang seperti itu. Jalan panjang tapi ujungnya adalah kerugian. A'udzubillahi min dzalik. Fallahi Allahi fi mawasimil umur. Maka hati-hati terhadap setiap detik umur kalian. Wal badaru qabla al fawat. Ya, dan bersegeralah memanfaatkan waktu kalian sebelum kesempatan itu lenyap dari kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang sudah mengeluarkan banyak tenaga, banyak pikiran, banyak umur kita sudah habiskan, ternyata di ujung hasilnya adalah kerugian. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ghashiyah, Allah mengatakan amilatun nasibah tasla naran hamia. Mereka beramal dengan lelah, capek, menghabiskan pikiran, tenaga, sampai begadang, sampai banyak keluar biaya, sampai lelah, ya. Tapi ujung-ujungnya tasla narun hamia, ujung-ujungnya adalah neraka juga, ujung-ujungnya adalah neraka. Alhamdulillah, kalau lelah capek keluar harta banyak, ujungnya surga, maka terbayarkan dengan bayaran yang berlipat-lipat. Tapi kalau sudah lelah capek tasla narun hamia masuk neraka, alhamdulillah, ini kerugian ya. Kok bisa seperti itu? Nah, ayat ini berbicara tentang ada sebuah kisah yang sangat terkenal di balik ayat ini, yaitu kisah Umar bin Khattab dengan salah seorang pendeta Nasrani ya, yang beliau jumpai di sebuah gereja. Kemudian Umar bin Khattab pun ketika melihat sang pendeta ini, Umar bin Khattab tiba-tiba menangis ya. Lalu sang pendeta heran, ini ada khalifah, waktu itu beliau khalifah. Khalifah lagi lihat, kebetulan lagi jalan lewat gereja, lihat ada pendeta di situ, berhenti, lalu kemudian menangis. Sang pendeta pun heran, lalu keluar, "Ma yubki kaya amiran mu'minin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai pemimpin kaum muslimin, wahai amir mu'minin? Umar bin Khattab menjawab, "Tadzakkartu qaulallahi 'azza wa jalla," aku ingat firman Allah 'azza wa jalla, "'Amilatun nasibah." Mereka beramal capek-capek, tasla naran hamiyah, tapi mereka masuk neraka. Umar bin Khattab ingat ayat ini setelah beliau melihat sang pendeta ini beriktikaf di gereja, kemudian pakaiannya lusuh ya, kemudian sampai kurus, dia berpuasa berhari-hari ya, yang dia niatkan itu ibadah, tapi bukan ibadah kepada Allah, maka tidak ada manfaatnya gitu. Nah, ini kerugian ya, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Maka yang terpenting, yang menjadi apa namanya, tolak ukur seorang manusia itu bahagia atau enggak, bukan lelah atau tidak lelah ya, bukan berarti orang yang enggak lelah hidupnya nyantai itu bahagia, tapi yang menjadi tolak ukur itu adalah tentang isi daripada kelelahan kita itu apa ya. Semua orang merasakan kelelahan, orang cari neraka pun lelah. Orang jangan dikira cari neraka itu tidak modal duit, tidak modal pikiran ya, tidak modal tenaga. Cari neraka, mendapatkan neraka juga perjuangannya besar. Kalau orang cari neraka berjuang besar, kenapa kita untuk mencari surga tidak mau berjuang, tidak mau mengorbankan harta, pikiran ya, kita itu lebih layak untuk kita korbankan. Nah, inilah pentingnya ilmu ikhwah. Nah, ini jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu melihat sang pendeta, kemudian ingat ayat ini. Ini pendeta siapa ini? Pendeta Nasrani. Dan orang Nasrani itu terkenal orang-orang yang beramal kemudian tanpa ilmu. Mereka orang-orang yang dikenal ilmunya sedikit tapi banyak beramal. Akhirnya apa itu tadi? Mimma quti'at 'alaihi at-tariq fa baqiya muflisan. Mereka telah berjalan begitu panjang ya, akan tetapi ujung-ujungnya adalah kerugian. Ini kenapa kok seperti itu? Ini karena dia berjuang tapi tidak dengan ilmu. Nah, kalau kita mau berhasil bukan hanya bermodalkan semangat, semangat ibadah, semangat berjuang mengisi waktu, bukan itu aja, tapi juga kita harus dengan ilmu. Nah, maka dengan ilmu itu kita akan mencapai visi inti daripada kehidupan ini. Makna pokok dari hidup ini itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan ilmu ya. Kalau ada kalimat suci dalam agama kita adalah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, itu tidak ada sesembahan yang hak yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah juga maknanya apa? La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sosok yang berhak untuk kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah mengutus rasul ketika memerintahkan kita ibadah, maka Allah mengutus rasul. Menunjukkan bahasanya ibadah itu perlu ilmu. Nah, rasul itulah yang akan mengajarkan kita ibadah. Nah, ini ada pesan bahwa ibadah itu bukan sekedar nerawang ataupun prasangka, hanya apa namanya, anggapan, bukan, tapi ibadah adalah ilmu. Buktinya apa? Allah perintahkan kita ibadah. Allah nyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kemudian apa? Kemudian Allah utus rasul, bukan kita diperintahkan ibadah kemudian lepas, tidak. Allah kirimkan rasul, Allah kirimkan kitab, ya. Yang itulah sebagai sarana mengilmui cara beribadah kepada Allah SWT. Maka ilmu, ilmu dan ilmu. Ini ilmu penting sekali. Itulah sebaik-baik aktivitas yang mengisi setiap detik kehidupan kita. Maka dari ilmu itulah akan lahirlah kesadaran terhadap makna kehidupan. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.